Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan lagi kajian kita dari kitab Syarah Manzumah Al-Baqiniyah, pertemuan yang ketujuh ini. Dan kita tadi sudah membahas tuntas tentang hadis Jabir bin Abdullah yang berkaitan dengan unta. Dan ini banyak sekali faedahnya, terutama juga tentang jual beli Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang saudagar, orang yang jualan. Tapi jualannya beliau, untuk melihat untanya dikembalikan dan hasil penjualannya pun dikasih. Nah, itu karena Rasulullah SAW itu di situ mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai takut untuk fakir, takut untuk miskin ketika kita bisa melakukan sedekah. Jadi kalau kita itu bisa bersedekah kepada saudara kita yang membutuhkan, jangan sampai dengan alasan takut miskin, takut fakir, itu menghambat kita untuk memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terbaik di situ adalah ibda' biman ta'ud. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab. Ibda' biman ta'ud. Orang yang paling dekat, orang yang menjadi tanggung jawab, itu mereka lebih layak untuk dibantu daripada orang-orang yang jauh, orang-orang yang belum dikenal dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Berkata ada kita kisah Ba'ir Jabir radhiyallahu anhu, ini sudah kita bahas, tapi di situ kita selesaikan di sini. Jadi fahada khilaf, khilaf tentang apa? Tentang uqiyah. Apakah itu hal huwa uqiyatun au aktsar au aqal? Ya. Jadi karena ada ikhtilaful ruwat. Jadi ana bacakan sekali lagi paragraf ini biar antum tambah ngeh. Karena al-fahmu bitaqrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang lagi. Wa kadzalika qissatu Ba'ir Jabir radhiyallahu anhu alladhi ishtarahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ikhtalafa ar-ruwatu fi thamani hadha ba'ir hal huwa uqiyatun aw aktsaru aw aqallu fa hadha khilafu la yu'tabaru 'illatun qadihatun fil hadithi aw la yu'tabaru fa hadha al-khilafu la yu'tabaru 'illatan qadihatan fil hadithi أو في الحد في هذا الحديث مثلا لأن موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يصب بأي علة تقده فيه وغاية ما فيهم أنهم اختلفوا في مقدار الثمن وهذه ليست لعلة قادحة في الحديث. Nah, jadi di sini kisahnya ontaknya Jabir radhiyallahu an yang Rasulullah SAW membelinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya, di mana perawi hadis perawi hadis itu berselisih dengan harga dari jual beli ontaknya. Harganya ontaknya itu berapa? Apakah itu uqiyah? Satu uqiyah tadi 40 dirham atau lebih dari itu atau lebih sedikit dari itu. Maka fahadhal khilaf, perselisihan ini la yu'tabaru 'illatan qadihatan. Ini tidak dianggap sebagai ilat cacat yang fatal, Mas. Karena itu bukan esensial. Perbedaan harga itu tidak esensial di situ. Ya. Li'anna mawdu'al hadis, karena temanya dari hadis itu berkaitan dengan apa? Huwa syira'u Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamal min Jabirin bi tsamanin mu'ayyanin. Ini adalah pembelian Nabi sallallahu alaihi wasallam unta dari Jabir dengan harga yang sudah ditentukan. Maksudnya apa? Bi tsamanin mu'ayyanin ay ala hasbi mawjud fil hadis, sebagaimana yang tertera dalam hadis. Kita tidak mempermasalahkan tentang mau berapanya. Paham maksudnya sini? Ya. Wa istiratu Jabir, dan ini istiratnya Jabir. Jabir memberikan syarat an yahmilahul jamal ilal Madinah, agar jamalnya tadi, ontanya itu bisa sampai ke Madinah. Ya. Wa hadzal mawdu'u lam yata'assar, dan ini pembahasan tentang banyaknya harga jual belinya unta ini tidak mempengaruhi, tidak ngefek, Mas, tidak ngefek. Walam yusab bi ayyi ilatin, dan tidak menghantarkan kepada cacat apapun. Ya, taqdahu fihi, yang bisa menjadi kefatalan di dalam hadis tersebut. Paham maksudnya di sini? Wa ghayatu ma fihi annahum ikhtalafu fi miqdari tsaman. Dan yang paling di sini tujuannya di situ dari hadis tersebut, ya, ma fihi, apa yang dalam hadis itu, annahum ikhtalafu, para perawi hadis tadi berselisih tentang apa, miqdaru tsaman, tentang harga jualnya unta. Ya, wa hadhi laysat bi'ilatin qadihatin, dan ini bukan termasuk cacat yang fatal dalam hadis. Karena apa? Cacat yang fatal itu ketika apa? Ketika tidak bersambung sanadnya. Ya. Itu sebagaimana dalilnya kemarin. Hadis yang sahih ketika apa? Ittisal sanad, sanadnya bersambung. Kemudian juga apa? An yakuna saliman min syudud, selamat dari syad. Dari apa? Syad. Syad itu apa? Yukhalifu man huwa aqwa minhu, arjah minhu. Ya. Jadi yang menyelisihi apa? Yang lebih kuat. Dia kuat tapi menyelisihi yang jauh lebih kuat darinya, maka dia syad. Kemudian juga apa? Ayakuna saliman minal illatil qadihah, selamat dari cacat yang fatal. Nah, sekarang wa minal ilal qadihati, yang termasuk dari illah qadihah, an yarwi al haditha isnani, yaitu hadisnya itu diriwayatkan oleh dua orang perawi. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, yarwihi bisifatin nafi, salah satu dari perawi itu meriwayatkan dengan sifat nafi, peniadaan. Ya. Kemudian wal akhar yarwihi bi sifatil itsbat, dan perawi yang lainnya meriwayatkan dengan sifat yang isbat, penetapan. Wa hadza la syakka annaha illatun qadihatun, wa sayati kalamu alaihi insyaallah fil hadithi muttarib alladhi ittaraba ruwatu fihi ala wajhin yata'assar bihi al-ma'na. Nah, jadi al-ilalul qadihatu, ya, di sini disebutkan wa minal ilalil qadihati, ya, dan termasuk cacat-cacat yang fatal itu adalah an yarwi al haditha isnani, hadis itu diriwayatkan oleh dua orang perawi. Yang pertama, perawi yang pertama meriwayatkan dengan sifat nafi, peniadaan. Yang kedua, perawinya meriwayatkan hadis dengan penetapan. Maka tidak diragukan lagi annaha illatun qadihatun, maka ini adalah cacat yang fatal. Yang satu positif, yang satu negatif. Nyambung atau tidak? Pasti tabrakan, Mas. Menang yang mana? Paham enggak? Pasti ada yang menang antara positif dan negatif. Nah, kemudian juga wasayatil kalamu alaihi insyaallah, dan akan ada penjelasan lebih lanjut, ya, tentang hal tersebut insyaallah fil haditsil muttarib, dalam hadis yang muttarib. Hadis muttarib itu hadis goncang, Mas. Alladhi ittarabar ruwatu, ya, fihi, yang dimana ittarabar ruwatu, perawi-perawinya goncang. Ala wajhin menurut sisi pandang yata'atsab bil makna, yang bisa mengubah makna, yang bisa berpengaruh kepada makna. Paham sampai di sini? Nah, kemudian kita masuk pada bait yang keempat. Bait yang keempat. Qala mu'allif rahimahullah. Mu'allif siapa mu'allif di sini? Ya. Imam Umar Qoha Al-Baikuni. Meninggal tahun berapa, Mas? 1080. Ingat-ingat tuh. Qala mu'allif rahimahullah. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu yang keempat, bait yang keempat. Mu'alif, penulis rahimahullah, mengatakan yarwihi, meriwayatkannya adlun, seorang yang adil, ya adlun, dhabitun an mithlihi, dhabit itu yang penguasaan hadisnya kuat, tidak berubah-ubah. An mislihi, dari yang semisalnya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun itu dijadikan sandaran. Jadi itu dia referensi utama. Dalam hal apa? Fi dhabtihi, dalam penguasaan hadisnya. Wa naqlihi, dan dalam penukilan hadisnya. Maksudnya seperti itu. Paham? Jadi kalau misalnya antum tanya ya, tentang sesuatu, bahwasanya orang itu faham dalam satu spesifik bidang. Saya tanya sama Riku tentang las. Ya, dia tahu lasnya gimana. Dan untuk mencari yang tahu las lainnya pun dia tahu. Oh ini dia camisat, ini enggak. Seterusnya. Dia tahu. Ya. Begitu juga kalau misalnya antum cari spare part, ya kan? Mas Furqon, Abu Adlan, Allahumma barik. Ini juga sama, ketika dia dijadikan sandaran, dia dhabit atau tidak? Ngomong ke ini A, ngomong ke sana B, wah berarti enggak dhabit itu. Satu standarisasi. Nah, nanti akan dibahas masing-masing dari penjelasan. Qauluhu, sekarang Asy-Syarih rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, yarwihi adlun, meriwayatkannya seorang yang adil, yakni annahu labudda an yakuna rawi adlan, wa hadha huwa syartur rabi'u min syuruti sihhatil hadis. Nah. Itu seorang adil itu meriwayatkan. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh seorang adil. Maksudnya ya, yakni annahu labudda, harus ayyakuna rawi, rawinya itu adalah seorang yang adil. Adil itu bukan kemudian antum itu berdiri di tengah, berdiri di tengah di antara dua kutub, bukan, itu bukan adil, Mas. Itu tawassut, ingat tuh. Ada beda antara tawassut wal i'tidal dan adil. Paham sampai sini? Di mana adil itu tidak kemudian antum itu di tengah-tengah. Ingat tuh. Ustaz, saya punya cita-cita menjadi seorang suami yang adil. Antum sudah nikah belum? Belum. Ya, itu cita-cita enggak ada yang salah, Mas. Tapi yang salah adalah terlalu menggebu-gebunya. Jadi kalau biasanya orang terlalu menggebu-gebu itu belum pernah digebuk. Ketika digebuk dengan kenyataan pahit, akhirnya dia melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Hati-hati, Mas. Jangan menggebu-gebu. Tapi biasa-biasa saja. Jangan aja. Ngalir begitu saja, Mas. Nah, maksudnya di sini kembali lagi. yani labudda an yakuna rawi adlan. Perawi yang meriwayatkan hadis itu harus adil. Dan ini adalah syarat yang keempat dari syarat sehatnya atau sahihnya hadis. Jadi kalau hadis itu sahih, maka dia harus diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, kemudian dinukil oleh seorang perawi yang adil lagi, seterusnya sampai hadis itu ditulis itu dari adil, adil, adil, adil. Kayak misalnya sekarang, ya, ini ada empat orang nih, ada Mas Tit, ya Mas Tito, Abu Keisa, Abu Keisa, ya, kemudian Abu Farah, kemudian Mas Kuat, Aris, Abu Buh, Abu Buh, Abu apa soleh, Abu Yahya, Allah mubarak, ya, yuwafiqu insyaAllah, yasir, murah insyaAllah. Nah, Abu Yahya dan Mas Ryan. Mas Ryan mau Abu siapa, Mas? Hah? Abu Zubair, Allah mabarik. Dan bin aku Abu Zubair. Si Zubairnya jadi Ustaz. Bisanya ini nanti adiknya Ustaz ya. Nah. Nah, empat orang ini menukilkan bismillah. Abu Keisa Ahtitu. Itu dia seorang adil. Orang babit. Kemudian seterusnya, empat ini semuanya adil sama, levelnya sama. Maka hadis itu apa? Sahih. Tapi kalau ada satu saja yang lemah, misalnya Mas Kuat tidak kuat. Mas Kuat ini misalnya dikatakan dhaif hafalannya, ya. Kalau meriwayatkan hadis mencela-menceli, nah, maka di situ ada cacat di situ. Ini contoh saja, Mas ya. Jangan dimasukin hati. Maka itu jadi cacat. Kalau ada cacat di sini, maka hadis ini tidak kemudian langsung serta-merta apa? Sahih. Tapi ada sesuatu ini. Paham? Nah. Maka ini empat-empatnya harus semuanya adil. Semuanya adil. Dan ya, kemudian baru. Ini adalah pertanyaan Abu Adlan ketika ingin memberikan nama anaknya Adl. Ustaz, itu yang mustalah hadis tentang Adlan itu, ini Ustaz ya, istiqomah. Istiqomah, oh Mas? Istiqomah apa Mas? Ya, istiqomah din wa wal muro'ah. Nah, jadi di sini adalah wal adlu fil asli huwa al istiqomatu. Adil secara asalnya maknanya adalah istiqomah. Istiqomah. Idza kana at-tariqu mustaqiman laisa fihi ya iwaj. Jadi kalau misalnya jadi ana ulangi di sini. Hitung lah Mas. Ya Allah mabarik. Semoga Allah memberikan hidayah orang. Tak ke. Wal adlu fil asli wal istiqamatu idza kana at-tariqu mustaqiman laysa fihi i'wijaj. Yuqalu hadha at-tariqun adlun. Ay mustaqimun wa mithluhu al-asal mustaqimatu. Yuqalu laha adlatun. Hada huwal asl. Wa hada huwal asl. Lakinnahu inda ahli al-ilmi huwa wasfun fis shakhsi yaqtadi al-istiqamata fid dini wal mura'ati. Fid dini wal mura'ati. Ya. Fastiqamatu ar-rajuli fi dinihi wa mura'atihi tusamma adalatan. Paham enggak di sini? Nah. Jadi adil itu secara hukum asalnya adalah istiqomah. Itu apa? Idza kana at-tariqu mustaqiman, apabila jalannya itu lempeng mas, lurus mas. Laisa fi i'wijaj. Tidak ada belok-beloknya, tidak ada bengkok-bengkoknya. Yuqal, dikatakan hadza tariqun adlun. Ini adalah jalan yang adil, jalan yang lurus. Ai mustaqimun, yaitu mustaqimun, jalan yang lurus. Wa mithluhul asa mustaqimatu. Contohnya juga tongkat yang lurus. Yuqal laha adlatun. Disebutkan juga dia itu sebagai adlah. Dan ini adalah asalnya secara bahasanya. Lakinnahu inda ahlil ilmi, namun adil menurut ahlul ilmi, menurut para ulama, adalah huwa wasfun fis shakhsi, sifat yang ada pada diri seseorang. Wasfun, sifat, fi, di dalam, fis shakhsi, di dalam diri seorang. Yaqtadil istiqamat, ya, yang mempunyai konsekuensi dia harus istiqamah. Yaitu di mananya istiqamahnya, fid dini, dalam agamanya, wal muraati, dan adab sopan santunnya. Nah, sama halnya kita mentadaburi. Itu suara motor itu ada ketika pas jamnya sholat, pas jamannya kajian, mas. Dan itu kalau misalnya dibilang, ya, itu tidak ada adilnya. Karena muruahnya, adab sopan santunnya enggak ada. Dia enggak sholat, dia enggak ngaji. Semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ya. Makanya istiqomatur rajul, ya, istiqomahnya seseorang di dalam agamanya dan dalam adab sopan santunnya itu dinamakan adalah. Tapi bukan, Ustaz, kalau partai keadilan gimana, Ustaz? Bukan, enggak ada hubungannya, mas. Itu nama yang ada di dunia lain, bukan dunia mustalah hadis, mas. Ingat tuh, mas. Paham ya? Paham. Kita tidak berbicara politik. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka anda jawab, itu ada di dunia lain. Selesai. Karena apa? Adilnya di sini, menurut mereka adalah, mereka di tengah. Salah. Adil itu bukan di tengah. Karena adil itu secara bahasa, istiqomah, mas. Dan adil di situ juga maknanya apa? Kalau di dalam ahli ilmi adalah istiqomah fid dini wal muru'ah. Istiqomah tetap lurus terus dalam agamanya. Ya, agamanya Islam selama-lamanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan Islam itu sebagai agama kita sampai Allah itu menjemput ajal kita. Dan kita pun diberikan kemudahan untuk senantiasa memegang teguh manhaj salaf. Paham sampai di sini ya? Nah. Wal muru'ah, adab sopan santun, mas. Ya. Kalau misalnya antum itu kajian pakainya kolor kaos singlet, kira-kira gimana, mas? Muru'ahnya enggak ada. Ataupun ana ngajar di sini pakai jin belel. Ya. Kemudian pakai topi di sini. Ada tulisan Nike, naiklah, atau Adidas Daskas. Itu enggak ada. Seperti itu bukan muru'ah, mas. Mas, mas Ustaz, jenengan ajeng ngajar napa main tenis? Enggak bisa seperti itu. Paham ya? Itu tentang muru'ah. Tentang sopan santun. Nah. Kemudian Wa ala hada fal fasiku laysa bi adlin li'annahu laysa mustaqiman fi dinihi. Fasik itu bukan adil. Ya. Kita lanjutkan satu paragraf dulu. Li'annahu laisa mustaqiman fi dinihi. Laisa mustaqiman fi dinihi. Falau ra'ayna rajulan qati'an lirahimihi falaysa bi'adlin. Walau kana min asdaqin nas. Walau kana min asdaqin nas fi naqlihi. Li'annahu ghairu mustaqimin. لأنه غير مستقيم في دينه وكذلك لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس فإنه ليس بأدل فما رواه لا يقبل منه ولهذا maka atas ini fal fasik, orang yang fasik. Orang fasik itu apa, Mas? Orang yang melakukan maksiat itu fasik. Insyaallah, semoga Allah Jalla menjadikan kita bukan orang fasik, kita orang yang berusaha untuk menjadi orang yang soleh, orang yang beriman. Laisa bi'adlin, bukan orang yang adil. Orang yang fasik bukan orang yang adil. Li'annahu laisa mustaqiman fi dini, karena dia tidak istiqomah, tidak lurus dalam agamanya, belok-belok dia. Falau ra'ayna rajulan qati'an lirahimi falaysa bi'adin, maka kalau kita lihat ada seorang laki-laki yang memutuskan silaturahimnya, ya, dia punya kakak, dia punya adik, mengatakan sejak saat ini engkau bukan adikku, engkau bukan kakakku, maka dia bukan adil. Dia bukan orang yang adil. Walau kana min asdaqin nas, walaupun dia itu adalah orang yang paling jujur. Orang yang paling jujur, paling benar. Kalau ngomong enggak pernah mincel-mincel. Tapi ketika dia melakukan seperti itu, maka hilang dia. Ya. Hilang apanya? Adilnya, Mas. Ya. Yaitu min asdaqin nas bin naqlihi. Kemudian juga karena dia itu tidak lurus dalam apanya, dalam agamanya. Begitu juga kalau kita dapati seorang itu tidak mau sholat berjamaah, ya, ini beda ya. Kalau COVID ini gitu, kalau antum mendapati syak, keraguan kalau memang di masjid antum itu tidak aman, maka antum sholat di rumah itu pilihan, ada kelonggaran di situ. Tapi kalau misalnya di rumah, di masjid itu tidak ada masalah, karena yang hadir sholat ya orang-orang itu saja, nggak kemana-mana dan seterusnya, antum merasa tidak ada masalah, maka tetap harus sholat jamaah di masjid. Nah, wa min asqan nas, ini termasuk walaupun dia itu orang yang paling jujur, maka dia bukan termasuk adil. Fama rawahu, ya, apa yang dia riwayatkan, la yuqbalu minhu, tidak bisa diterima darinya. Ya. Paham sampai sini? Kayak misalnya contoh Ibnu, contoh Nuh ya. Jangan masukin nanti Nuh. Ini contoh Ibnu. Ibnu mengatakan, "Pak Ustaz, saya tadi menemukan dompet misalnya. Menemukan dompet ini, isinya ini. Kemudian kita lihat dia itu adil atau tidak, agamanya bagaimana, istiqomah atau tidak dia. Ya, kalau dia tidak istiqomah, maka penukilan dia mengatakan itu dompet orang dan seterusnya, bisa jadi dia yang nyuri. Tapi ngomong, ini saya nemuin dompet. Ini contoh saja, ya, jangan masukin hati. No. Ini contoh. Paham sampai sini? Nah, ini sebagai indikasi kalau orang itu agamanya benar, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang yang adil, istiqomah dalam agamanya, dan muro'ah, adab sopan santun. Nah, sekarang pertanyaan dari paragraf ini, Ustaz, gimana kalau dia istiqomah agamanya tapi tidak ada adab sopan santun? Contohnya apa? dia mengerjakan sholat lima waktu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata dia tidak ada sopan santunnya. Ya kalau misalnya ngomong ke semua orang berteriak-teriak, jurit, misalnya contoh, hanya meminta sesuatu yang sepele dia pakai dengan suara yang tinggi, jerit, bahkan pakai memanggil dengan suara keras, maka ini pun bisa terlepas keadilannya. Ingat tuh. Nah, adzan dulu. Yalah. Adzan, adzan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Wad-dalilu ala hadha qaulullah ta'ala dalil ala hadha. Ala hadha maksudnya disini apa? Orang fasik, mas. Orang fasik bukan orang yang adil. Ini dalilnya adalah di surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Di sini jelaskan. Nah. Tambahannya ya, tambahannya adalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jadi di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah oleh kalian, telitilah oleh kalian. Ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. Nah, ini di surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian falamma amara Allah taala bitabayyun fi khabaril fasik fi khabaril fasiqi ulima anna khabarahu ghairu maqbulin la yuqbalu wa la yuraddu hatta natabayyana. Jadi di sini ketika Allah azza wajal memerintahkan bitabayyun, untuk tabayyun. Tabayyun itu apa sih? Meneliti, Mas. Benar enggak ini seperti ini? Benar enggak? Tabayyun dulu. Ada orang mengatakan, "Ustaz, saya dapat musibah ini. Tabayyun dulu, benar enggak itu seperti itu? Apa yang diceritakan?" Terkadang bukan hanya dari dua sisi, tapi bahkan lebih dari tiga sisi. Orang lain, orang ini, seterusnya. Itu tabayyun. Dan jangan kemudian juga ketika antum mendengar kabar tentang ustaz antum, syekh antum, dan yang lainnya, kemudian antum langsung memberikan penilaian. Tabayyun dulu, baru menilai. Jadi Allah Azza Jalla memerintahkan untuk bertabayun. Dalam hal apa? Pengabaran orang fasik. Kalau diketahui bahwasannya kabarnya itu tidak bisa diterima, maka tidak boleh diterima. Ya. Dan tidak boleh kemudian ditolak langsung mentah-mentah, misalnya sanese mawon, sampai benar-benar natabayyana, kita itu bisa mendapatkan kejelasan. Dan wa nahnu, di sini disebutkan wa nahnu nashtaritu fi riwayat al-hadis, nashtaritu fi riwayat al-hadis an yakuna ar-rawi adlan yumkinu qabulu khabarihi wal fasiqu la yuqbalu khabaruhu. Dan kita di sini memberikan syarat tentang periwayatan hadis. Hendaknya yang menjadi perawi itu adalah seorang yang adil. Ya, yang memungkinkan untuk diterima pengabarannya. Dan orang fasik itu tidak diterima pengabarannya. Nah. Kemudian yang terakhir di sini, ya. Ammal adlu fayuqbalu khabaruhu. Sedangkan orang yang adil maka pengabarannya diterima. Bid dalil qawlihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala wa ashidu dawa adlin minkum, dan bersaksi orang yang adil diantara kalian. Ini di surat At-Talaq ayat 2. Walam ya'murna bi ishadihim illa ya linaqbala syahadatahum ida id ya id Ini bisa anna, bisa inna. Id anna al-amra biqabulin syahadati man la tuqbal syahadatuhu la fa'idata minhu wa huwa lagwun minal qawl. Wa huwa lagwun minal qawl. Jadi kalau misalnya jadi kita itu di sini walam ya'murna, Allah azza wajal tidak memerintahkan kepada kita untuk bi isyhadihim, untuk memberikan kesaksian mereka, kecuali apa? Linaqbala syahadatahum, agar kita itu bisa menerima persaksiannya mereka. Karena apa? Suatu urusan ini adalah dengan apa? Bahwasanya perintahnya di sini adalah biqabuli syahadah, untuk menerima persaksian. Ya. Untuk menerima persaksian di mana? Di situ mala tuqbal syahadatuhu, yang dari orang yang tidak diterima persaksiannya, maka la faidata minhu, maka tidak ada faedahnya, tidak ada faedah darinya. Karena apa? Wahwa lagwun minal qaul, maka ini adalah lagwun minal qaul. Lagwun ini adalah perkataan yang tidak ada maknanya sama sekali, sia-sia. Jadi kalau antum menerima perkataan dari orang fasik, orang yang melakukan maksiat, maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali, sio-sio. Ya, naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.